Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين كمسلمين المسلمات عند رحمة الله عز وجل. Pada kesempatan sore yang mulia ini, sore Jumat dan waktu ijabah, kita kembali melanjutkan kajian kita dan kita sudah menghabiskan kitab shalah dan sekarang kita akan masuk ke kitab zakah dan sudah kita ambil muqaddimah tentang az-zakah, yang mana zakat syarat untuk mengeluarkannya pertama memiliki nisab, yang kedua haulanil haul, mencukupi haulnya selain dari az-zuru' wath-thimar, tanaman dan buah-buahan, dan juga selain dari ar-rikaz, harta karun, maka disyaratkan nisab. Kemudian yang kedua haulanil haul, mencapai setahun kecuali tanaman dan buah-buahan. Sekarang kita ambil masalah yang lain, yaitu orang yang berhutang. Dia punya harta namun berhutang. Dikatakan di sini man kana fi yadihi malun tajibu zakatu fihi wa huwa madin. Siapa yang memiliki harta dan hartanya ini wajib zakat, tetapi di saat itu pula dia berhutang. Akhraja minhu ma yafi bidainihi wa zakkal baqi. Dia harus bayar utangnya dulu. Kalau memang masih tersisa dan mencapai nisab, maka dia keluarkan zakatnya. Jikalau setelah membayar hutang, harta yang tersisa tidak mencapai nisab, fala zakata fih, maka di sini tidak ada zakat baginya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, fa akhbirhum anna Allah farada alaihim shadaqatan. Kalau mereka sudah bertauhid, mereka sudah melaksanakan salat, maka beritakan kepada mereka Allah wajibkan mereka zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, zakat ini diambil dari orang-orang kaya mereka. faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada fakirnya. Nah, orang yang memiliki hutang dan memiliki harta, setelah membayar hutang tidak cukup nisab harta yang tersisa, fa asbaha halatul faqir, dia mirip seperti orang fakir. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala ditanya tentang masalah ini. Man malakan nisaba, siapa yang sudah mencapai nisab hartanya, wa alaihi duyunun, wa alaihi duyunun tastaghriqun nisab, dan dia punya hutang dan hutangnya ini menghabisi nisab hartanya itu, fahal yajibu alaihi zakatu amla, di saat itu apakah diwajib menunaikan zakat atau tidak? Fa ajaba rahimahullah, beliau menjawab, madamal malu fi hawzatihi wa hala alaihi alhaul, fala budda min ikhrajiz zakat walau kana alaihi min ad-dain ma yastaghriqun nisaf kullahu, fa idza kana yawni adam ikhrajiz zakat fa alaihi ayyaf yannas huquqhum wa duyunahum. Beliau menjawab, selama dia ada harta dan mencapai nisab dan setahun, wajib dia keluarkan zakatnya. Namun andai kata dia punya hutang dan menghabisi harta yang ada, maka di sini tidak ada zakatnya. Dia wajib membayar hutangnya. Karena apa? Namanya hutang kepada manusia mabniun alal musyahah. Jadi hubungan antara manusia itu mabniun alal musyahah, ditagih begitu dia. Tapi kalau hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla mabniun alal musamahah, dibangun atas dasar dimaafkan. Jadi kalau hubungan dengan Allah dimaafkan, tapi hubungan dengan manusia akan diminta terus. Masalah berikutnya, man mata wa alaihi zakah, siapa yang meninggal dunia sementara diwajib zakat hartanya. Sana au sanatin au ktsar, setahun, dua tahun, dia belum bayar dan meninggal dunia. Fa innaha tajibu fi malihi, maka wajib zakat itu dibayar dari harta yang meninggal ini. Wajib. Wa tuqaddamu ad-da'ini wal wasiyah 'ala al-da'inin wal wasiyah wal warasah. Kita kedepankan dia. Ya. Kita kedepankan dia di atas wasiat, di atas warisan ahli waris, ahli waris. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, min ba'di wasiyati yusi biha awdain, setelah wasiat yang diwasiatkan atau hutang. Wazakatu dainun qa'imun lillahi ta'ala, dan zakat ini adalah utang di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka wajib lebih dahulu dibayar. Jika setahun, dua tahun belum dibayar, dia meninggal dunia, bayar dulu zakatnya itu, baru yang lainnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin, ibuku meninggal dunia dan dia punya hutang puasa sebulan, ini puasa nazar. Adapun puasa Ramadan sebagaimana riwayat Aisyah dan juga Ibnu Abbas, kalau puasa Ramadan cukup fidyah, tapi kalau puasa nazar wajib dibayarkan oleh keluarganya. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh." Siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang, hutang apa? Puasa nazar. Maka dipuasakan oleh walinya. Tayyib. Afa aqdihi anha, bolehkah atau apakah perlu aku qadakan ibuku itu? Qala na'am fadainallaha haqu an yuqadha. Nabi alaihi wasallam mengatakan, iya, engkau qadakan karena hutang Allah itu lebih berhak untuk dibayar, lebih utama untuk dibayar. Maka demikian juga zakat. Setahun dua tahun dia tidak pernah zakat lalu meninggal dunia, itu dulu karena itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Wa qala al-Imam Ahmad, al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Wa man mata wa 'alaihi zakatun ukhidat min tarikatihi walau lam yusi biha." Siapa yang meninggal dunia dan dia punya kewajiban zakat, maka wajib dibayar dari warisan itu, dari peninggalan yang mati ini, meskipun dia tidak berwasiat. Meskipun dia tidak berwasiat. Li'annaha haqqun wajibun tasihhu bihil wasiyah. Karena zakatnya hak wajib. Ya, diwasiatkan maupun tidak sah. Falam yasqut bil maut kadainil adami, tidak akan gugur dengan kematian, sama seperti hutang antara sesama kita. Dengan kita meninggal, hutang itu tidak akan terlepas. Lalu dibawakan hadis yang tadi. Qala Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan, "Falau mata alladhi wajabat 'alaihi az-zakah sanah aw sanatain." Andai kata seorang yang telah wajib zakat setahun dua tahun meninggal dunia, artinya belum bayar, fa innaha min ra'si malihi, keluarkan zakat itu dari peninggalan yang meninggal ini. Tapi ingat syaratnya, kalau mencapai nisab tentunya, maka dikatakan wajib zakat. Aqarra biha aw qamat 'alaihi bayyinah warathahu waladahu aw kalalah, diakui ataupun tidak, atau diakui atau telah ada bukti, dan dia yang meninggal ini punya anak atau dia kalalah, hanya punya saudara, tidak punya bapak, tidak punya anak. La haqqa lil ghurama wala lil wasiyah wala lil warathah hatta tustawfa kullaha. Maka di saat itu ketika dia masih punya hutang zakat, orang berhutang tidak boleh dikasih dulu dari hartanya. Artinya orang yang punya uang, ya, tempatnya berhutang, yang meninggal ini belum boleh mengambil harta yang ada. Demikian juga ahli warisnya belum boleh dibagi dari harta warisan itu sampai dia bayar dulu zakat ini. Zakat dulu dikedepankan. Ya. Sawa'un fi dzalikal 'ain wal mashiyah waz zar', baik itu barang ataupun mashiyah, binatang ternak ataupun tanaman. Ini juga pendapat Al-Imam Syafi'i dan Abu Sulaiman dan yang lainnya. Tayyib. Inilah dia masalah yang kedua. Masalah yang ketiga. Ada uha waqtal wujub. Tunaikan zakat itu di saat datang wajibnya. Yajibu ikhrajuz zakati fawran inda wujubiha. Ketika telah tiba waktunya, segera dikeluarkan. Wa yahrumu ta'khiru ada'iha an waqtal wujub. Dan haram ditunaikan, ya, setelah habis atau setelah lewat waktu wajibnya. Hari ini dia setahun, harus hari ini dikeluarkan. Ataupun sengaja menunda besok, tidak boleh. Sebagaimana sholat, bolehkah kita menunda sholat? Tidak boleh. Dari Uqbah ibn Amir ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, "Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-asr." Pernah aku salat asar bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma sallama qama sari'an hatta dakhala ala ba'd nisa'ih. Setelah Nabi salam, Nabi langsung bangkit dengan cepat dan masuk ke kamar-kamar istrinya. Thumma kharaja wa ra'a ma fi wujuhil qaum min ta'ajjubihim li sur'atihi. Setelah itu Nabi keluar dilihat para sahabatnya heran, ada apa ini kok Nabi cepat sekali salam langsung keluar masuk rumah. Faqala dzakartu wa ana fis shalah tibran indana. Nabi mengatakan, di saat aku sholat aku ingat ada masih tanah emas. Tanah emas. Fakaritu an yumsi aw yabit indana fa amartu bi qismatin. Aku tidak mau jangan-jangan sampai sore nanti, sampai sore di pagi. Di waktu zuhur. Atau di waktu maghrib, jangan-jangan sampai besok nanti nih katanya. Ya. Maka aku langsung perintahkan untuk membagi-bagikannya. Ini istidlal para ulama menunjukkan haram untuk diakhirkan zakat itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Berarti ini para jamaah juga suatu pelajaran fiqhiyah. Andai kata kita mengingat sesuatu dalam sholat, itu tidak merusak sholat. Kita ingat sesuatu urusan dunia dalam sholat, tidak merusak sholat. Ya, tidak akan merusaknya, yang penting jangan diikuti terus. Buktinya Rasulullah sendiri seperti itu. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Masalah berikutnya, at-ta'jilu bi ada'iha qabla al-hulul. Bagaimana hukumnya menunaikan zakat sebelum masa waktunya tiba? Kalau yang tadi haram mengakhirkan. Kalau sekarang bagaimana kalau menyegerakan sebelum waktunya? Ya juzu ta'jilu zakat qabla al-hulul. Boleh. Meskipun sebelum datang masa waktunya. Lima sabatan Aliin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta'ajjala minal Abbasi sadaqatahu sanatain. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyegerakan zakatnya pamannya 2 tahun yang akan datang. Ya, zakat 2 tahun yang akan datang diambil duluan. Kalau kita melihat dari sini bisa jadi tidak dihitung harga nantinya, tidak dihitung. Yang penting harga sekarangnya sekian bisa diambil untuk 2 tahun ke depannya. Nah, ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Qala Syekhul Islam. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, "Wa amma ta'jiluz zakati qabla wujubiha ba'da sababil wujubi" فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. Adapun menyegerakan zakat sebelum tiba waktu wajibnya setelah ada sebab wajib, apa? Nisab. Ada nisabnya tetapi belum datang waktu wajibnya, boleh menurut jumhurul ulama seperti Abu Hanifah, Wasyafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah berdasarkan hadisnya Al-Abbas itu. Jadi ngitung harga sekarang aja sudah gitu. Ya, ngitung jumlah sekarang. Adapun dia berkembang selanjutnya itu tidak diurus itu. Masalah berikutnya. Man ahabba ta'jil az-zakat min yaumiha. Siapa yang ingin menyegerakan zakat pada hari hanya, artinya hari hanya dia jatuh setahun, hari hanya ya disegerakan. Bagaimana? Itulah dia yang wajib, sebagaimana hadis yang telah lewat, ya disebutkan di sini. Shallabina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al asr. Lebih jelas lagi hadisnya. Nabi Alaihi Wasallam membawa kami solat asar. Thumma dakhala al baita falam yalbath an kharaja aw fa asra'a. Sholat asar, cepat sholat asar deh. Setelah salam, Nabi masuk rumahnya. Enggak lama keluar dari rumah. Fakultu awqilalah. Aku berkata, kata Uqbah. Atau orang berkata, sahabat yang berkata. Faqala, ditanya kenapa ya Rasulullah. Kuntu khallaftu fil bait tibran minas sadaqah. Aku meninggalkan di rumah tanah emas atau tanah perak. Dan itu adalah zakat. Fakarihtu an ubayyitahu faqassamtu. Aku tidak mau sampai malam dia nanti, maka aku segera membaginya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, masalah berikutnya. Adamu dhahabis su'ati li jam'il amwal al-batinah. Para pemungut zakat tidak perlu dia datang untuk mengumpulkan harta yang tersembunyi bagi orang-orang itu. Emas, perak, kan orang enggak tahu itu ya. Tapi kalau kambing kan jelas. Zuru al-thimar, tanaman, buah-buahan kan ini jelas. Tapi ini emas dan perak ini tentunya apa? Tersembunyi. Maka para pemungut zakat, amil enggak perlu datang mencari. Wa yatawalla ar-rajulu tafriqata amwalihi al-batinati amwalahu tafriqata amwalihi al-batinati bi nafsihi, dan yang punya sendiri membagikan dirinya. Jadi enggak perlu pakai amil kalau emas perak itu. Jadi harta yang nampak saja itu pakai amil, dan amil dari pemerintah, bukan amil yang kita buat-buat. Ya. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-mutaqaddima awil mutaqaddimi wa fihi, dan berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah lewat, di dalamnya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seorang bersedekah dengan satu sedekah disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu berapa yang diimpakkan oleh tangan kanannya. Wa alam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu qad warada adadun minan nusus, telah datang beberapa dalil fi dhahabi su'ah li tahsil zakat al-amwal adh-dhahirah minal hayawanat, bahwasanya para pemungut zakat dia boleh mendatangi untuk mengambil zakat dari kaum muslimin, namun dalam harta-harta yang nampak seperti hewan, unta, sapi, kambing, biji-bijian, gandum, buah-buahan, kurma, anggur. Adapun harta yang tersembunyi, mana dia? Emas, perak termasuk uang, kemudian apa juga ar-rikaz, harta karun, ya, maka di sini setiap orang harus amanat dia sendiri-sendiri, dan dia mengetahui berapa yang wajib zakat pada dirinya. Dan Nabi alaihissalatu wassalam tidak pernah mengirim ya para pemungut zakat untuk meminta berapa zakat emasmu, berapa zakat perakmu, berapa zakat uangmu, tidak ada. Jadi yang diutus oleh Nabi alaihissalatu wassalam hanya al-amwal adh-dhahirah, harta-harta yang nampak saja. Taib. Dikatakan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah, ketika beliau munaqasyat Sayyid Sabiq, memberikan saran dan kritikan kepada Sayyid Sabiq rahimahullah, walam ajid fi sunnati, aku tidak temukan di dalam hadis, di dalam sunnah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam kana yab'athu man yajma'u sadaqati minal amwal al-batinah, Nabi mengutus para pemungut zakat untuk harta-harta yang tersembunyi, tidak ada sama sekali. Wahya urudut tijarah, seperti barang dagangan, emas, perak, harta karun, sebagaimana disebut oleh penulis sendiri. Wala wajadtu ahadan minal muhadditsina dzakara dzalik, tidak ada satupun para ulama hadis yang menyebutkan hal tersebut. Jadi harta-harta yang dipungut oleh para amil itu atau para pemungut zakat itu hanya harta yang nyata saja. Hewan, buah-buahan dan tanaman, biji-bijian. Adapun emas, perak, uang, urud tijarah, barang dagangan, maka ini kembali kepada yang punya sendiri dan dia yang membagikan. Baik. Bal sarah Ibnu Al-Qayyim bi nafi dzalik, bahkan Ibnu Al-Qayyim secara terus terang enggak ada itu Nabi mengutus untuk memungut zakat harta-harta yang tersembunyi. Ya. Disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu su'atahu ila al-bawadi, Nabi mengutus para pemungut zakatnya ke kampung-kampung. Walam yakun yab'athuhum ilal qura. Ya, walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam an yab'atha su'atahu illa ila ahli al-amwal adh-dhahirah. Tidak pernah Nabi mengutus untuk mengambil zakat dari orang-orang kota. Karena orang kota kan tidak jarang bercocok tanam. Lebih banyak mereka berniaga. Dan bukanlah petunjuk Nabi AS, atau tidak pernah Nabi AS mengutus para pemungut zakatnya kecuali hanya kepada al-amwal ahli al-amwal adh-dhahirah, orang-orang yang punya harta yang nyata, minal mawashi, mana harta yang nyata, tanah, apa namanya, peter, ternak ya, ternak, wazuru', kemudian biji-bijian, tanaman, wathimar, dan buah-buahan. Taib. Kemudian disebutkan al-amwal allati tajibu fiha az-zakah. Berikut ini harta-harta yang wajib dizakatkan. Tajibu az-zakatu fi an-naqdaini adh-dhahabi wal-fiddati wadh-zuru'i wadh-thimari wal-mawashi war-rikaz. Wajib zakat pada naqdain, emas dan perak, dan yang semakna. Berarti apa? Uang. Hah? Emas dan perak, pokoknya semisal. Emas dan perak dan yang semisal. Wazurur, tanaman. Wathimar, buah-buahan. Walmawashi, peternak. Apa? Ternak. Ya, hewan, hewan ternak. Warrikaz, dan harta karun. Yang pertama zakatun naqdain adh-dhahab wal fiddah. Yang pertama zakat emas dan perak. Ma jaa fi at-tarhib min kanz adh-dhahab wal fiddah wa 'adami ikhraj zakatiha. Berikut ini dalil-dalil tentang ancaman terhadap orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Taubah ayat 34-35. Wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayhi fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah mereka berita yang menakutkan, yaitu azab yang pedih. Hari itu akan dipanaskan bagi mereka di neraka jahannam. Apa yang dipanaskan? Harta yang disimpan itu. Dibentangkan. Emas dan perak itu dibentangkan seperti ya, seperti apa? Besi, seperti setrika. Lalu dengannya Allah Subhanahu wa taala menyetrika keningnya, samping kiri kanannya, punggungnya. Lalu dikatakan, inilah yang kalian simpankan untuk diri kalian, maka rasakanlah apa yang kalian simpan. Waliyadzubillah. Masalah berikutnya, nisabul zahabi wa miqdarul wajibi fihi. Nisab zakat dan ukuran yang wajib padanya. Nisabul zahabi 20 dinar. Nisabnya emas 20 dinar. Wa fihi rubu'ul usyur. Dan di dalamnya rubu'ul usyur 2,5% atau per 40. Tayyib. Dinar, 1 dinar 4,25 gram. Berarti 20 dinar 4,25 kali 20 sama dengan 85 gram. Nisa 85 gram emas. An Ali radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, fa idza kanat laka 100 dirham, kalau engkau memiliki 200 dirham. Kalau dirham berarti perak, kalau dinar berarti emas. Ada satu faedah disebut oleh para ulama kita, dalam zakat yang lebih berharga apa? Di dinar. Tapi kalau dalam perawi hadis yang lebih berharga itu dirham. Ya. Artinya apa? Ada salah seorang perawi ya. Ada Malik bin Dinar, ada Malik bin Dirham. Bin Dirham ini lebih terpercaya ketimbang bin Dinar ini. Itu dia. Ya. Jadi kalau harta zakat, kalau harta yang paling berharga itu dinar. Tapi kalau dalam perawi hadis yang lebih hebat itu dirham. Jadi ada Malik bin Dinar, ada Malik bin Dirham. Yang lebih hebat tuh hafalannya, yaitu Malik bin Dirham ini, bukan bin Dinarnya. Taib. Apabila kau miliki 200 dirham, berarti dirhamnya apa? Perak. Wa hala 'alaiha al-haul, dan mencukupi setahun. Fa 'alaiha khamsatu darahim, maka wajib dia menunaikan 5 dirham. Wa laysa 'ala shay'in ya'ni fi adh-dhahab, dan tidak ada kewajiban dalam emas. Hatta yakuna laka 20 dinara, sehingga engkau memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinara, dan apabila engkau memiliki 20 dinar, wa hala 'alaiha al-haul, dan setelah mencapai setahun, fa fiha nisfu dinar, maka kewajibannya setengah dinar. Kalau setengah dinar berarti berapa? 2,12,5. 2,125 ya. Karena kalau 1 dinar kan 4,25 miligram. Ya. Sekarang kalau setengahnya berarti 2,12,5, berarti 1,25. Hadza. Thayyib. An Ibnu Umar wa Aisyah, dan dari Ibnu Umar dan Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran fasaida. Nabi mulai mengambil zakat itu dari 20 dinar ke atas. Berarti batasan minimal wajib zakat itu berapa? 20 dinar. 20 dinar itu kalau digramkan 85 gram. Jadi Nabi mulai mengambil zakat itu dari 85 gram ke atas, atau dari 20 dinar ke atas, ini bahasa agamanya. Kalau peraknya disesuaikan dengan emas. Wala fi aqal min 100 dirham sadaqah, dan Nabi tidak mengambil kalau kurang dari 200 dirham. Nah, 200 dirham ini berapa? Berapa dia anunya gramnya? Gramnya 595 gram perak. Stahib. Kalau 595 gram perak berarti berapa satu dirhamnya? Berapa? 2,9 ya. Gram, miligram. Yang 200 dirham sama dengan 595 gram. Berarti berapa satu dirhamnya? Ya? 2,9 ya? 2,9. Kecil, lebih kecil lagi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kalau emas lebih besar dia, kalau perak lebih kecil dia. Ya. Jadi emas 20 dinar baru wajib zakat. Perak 200 dirham. Ya. Kalau 1 dinar 4,25 gram. Ya, 4 gram 25 mili. 4 gram 25 mili. Kalau perak yang 200 dirham itu 595 gram. Berarti 1 dirhamnya berapa? 2 gram koma 9 mili. Hah? 975. 2 gram koma 975 mili. Itulah dia. Ya. Ya. Iya, perak. Perak, gram perak. Ya, ingat dinar emas, dirham perak. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran fasaida. Nabi mulai mengambil zakat emas itu kalau sudah 20 dinar ke atas. Berarti 85 gram emas ke atas. Berapa diambil kalau 85? Nis, setengah. Berarti kalau 40 satu. Ya, kalau 40 dinar berarti satu. Iya. Baik. Wa minal arba'in dinaran dinara. Kalau sudah 40 gram, afwan, kalau sudah 40 dinar berarti 85 berarti 170 gram emas zakatnya 1 dinar 4,25. Iya, 2,5%. Bagi 40 pokok intinya. Ya paling mudah bagi 40 keluar sudah. Hatta dia perak bagi 40 juga. 595 itu nisab bagi 40 keluarlah hasilnya. 500 berarti setengah kilo ya, lebih? Iya, lebih sedikit-sedikit. Kalau sampai 1 kilo bagi 40 pokoknya terus bagi 40 semuanya. Tayyib. Wan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi marfu'a laisa fi aqall min 20 mithqalan min adh-dhahab. Tidak ada zakat bagi emas apabila kurang dari 20 mithqal. Jadi sama 20 mithqal atau 20 dinar, sama itu. Ya, mithqal sama dengan dinar, ya. Tidak ada zakat kalau kurang dari 20 dinar atau kurang dari 20 mithqal, berarti kurang 85 gram. Tidak ada zakatnya. Wala fi aqal min 200 dirham shadaqah, dan tidak ada zakat juga pada perak kalau kurang dari 200 dirham, kurang dari 595. Misalkan 590 ada zakat? Enggak ada. 593 enggak ada zakat. 594 enggak ada zakat. 595 baru wajib zakat bagi 40 atau 2,5%. Sekali lagi pahami sudah itu, emas yaitu 85 gram, perak 595 gram, wajib zakat sudah itu. Baik. Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, wa amma nisabu dhahabi, adapun nisab emas, faqad qala malikun fil muwatta, Imam Malik berkata di dalam kitabnya al muwatta, as-sunnati allati la ikhtilafa fiha indana, sunnah yang tidak ada perselisihan di kalangan kami, anna zakata tajibu fi 20 dinara kama tajibu fi 200 dirham, zakat wajib ditunaikan dari emas yang berjumlah 20 dinar atau 85 gram emas, sebagaimana wajib pada perak yang berjumlah 200 dirham atau 595 gram perak. Telah dibawakan ijma' oleh Imam Malik, ijma'nya Ahlul Madinah. Adapun perselisihan yang diberitakan, ya, itu datangnya dari Al-Hasan Al-Basri. Ya. Namun itu tidak mu'tabar. Yang lebih kuat itulah dia 85 gram emas. Faedah. Al-Imam Al-Albani ditanya, hal yukhraju zakatu dhahabihi naqdan am minhu nafsahu? Ketika kita mengeluarkan zakat emas, apakah dari emas itu atau dari harganya? Fa'ajaba rahimahullah. Boleh menjawab, al-aslu ikhraju dhahab minhu. Hukum asalnya dari emas itu sendiri kita keluarkan. Asalnya. Ya. Wa ikhrajun nukut lima la yamfaku anhu, dan mengeluarkan uang kalau tidak bisa dipisah. Kalau enggak bisa dipisah, keluarkan uang. Sekarang batangan, kalau misah susah. Ya sudah, keluarin uang saja. Ya. Wa tura al maslahatu fil amri ka amri naqliz zakat. Dan kita lihat maslahatnya. Kalau maslahatnya lebih pakai uang, lebih baik pakai uang. Sebagaimana memindahkan zakat. Kalau maslahatnya zakat itu dipindah keluar daerah, dipindahkan. Hadza huwa. Dan aku bertanya kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, kata muridnya, "Madza tuf'al idza kana 'indaha dhahab wa la mala ma'a li ikhraj az-zakat?" Faqala tabi' minhu. Bagaimana sekarang orang itu punya emas tapi enggak punya uang untuk bayar zakatnya? Punya emas sampai nisab dan setahun tapi enggak punya uang untuk ngeluarin zakatnya. Ya jual dia separuh. Baru keluarkan zakatnya. Baik, masalah berikutnya, nisabul fiddati wa miqdarul wajib. Nisab perak dan berapa yang wajib dikeluarkan. Nisabnya batasan minimal harta yang wajib kena zakat yaitu mi'ata dirham, 200 dirham, dan zakatnya sama rub'ul usyur, 2,5% atau 1/40. Ya, kalau dihitung secara gramnya 595 gram perak. Qala an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad 'afawtu 'anil khayl war raqiq." Aku maafkan kuda dan budak. Berarti mobil-mobil enggak ada zakatnya. Budak enggak ada zakatnya. Karena budak itu harta. Fahatu shadaqatar riqqah. Mari keluarkan zakat perak. Min kulli arba'ina dirhaman dirhama. Atau emas begitu. Mari zakat emas. Ya. Dari 40 satu dirham atau satu di dinar. Walaysa fi tis'in wa mi'ah syai'. Kalau hanya 190 dirham, ya, enggak ada zakatnya. Fa idza balagat mi'atain fa fiha khamsatu dirahim. Kalau sudah mencapai 200 maka wajibnya 5 dirham. Berarti 595 dibagi 40. Kalau secara hitungan nabawinya dari 200 itu keluarin hanya 5. Dari 200 dirham keluarin hanya 5 dirham, masih banyak yang tersisa. Wa Anas bin Abi Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu hadzal kitab. Dari Anas bin Malik, Abu Bakar menuliskannya tentang zakat ini, surat, ketika diutus ke negeri Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi fariidatus shadaqah. Ini kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kaum muslimin, yang diperintahkan oleh Allah bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya mengatakan, wa fir riqqati rubul usyur. Emas dan perak itu 1/40 atau 2,5%. Masalah berikutnya, zakatul umalat al-waraqiyah wal ma'daniyah. Zakat ya uang kertas maupun uang logam. Al-umalat al-waraqiyah wal ma'daniyah al-muta'amal biha al-yawm. Uang kertas dan logam yang kita pergunakan zaman ini, hukmuha hukmu naqdain. Hukumnya sama seperti hukum emas dan perak. Fayunzur ila ma yuqabiluha minan naqdain. Kita lihat apa yang setara dengannya. Kalau uang sekarang dihadirkan dengan emas, berarti uang itu dengan emas. Kalau logamnya dihargakan dengan perak, maka dengan logam itu dihitung perak. Ya. Maka kalau emas 85 gram, kemudian kalau perak 595 gram, wa hal 'alaiha al-haul, dan cukup 1 tahun zukiat. Di sinilah wajib dizakatkan. Sekarang keberadaan uang logam masih, kertas masih. Cuma apa bang hukum dunia sekarang ini? Uang ini apakah emas atau perak? Emas. Hatta logam? Iya, karena emas dibuat dengan emas, logam hatta. Standar emas. Berarti kita akan ngitung harga emas. Berapa harganya 85 gram itu? Kalau kita punya uang seperti harga 85 gram emas, maka kita wajib zakat. Semakin atas semakin terus, semakin atas semakin terus. Hadza. Masalah berikutnya, zakatud dain. Bagaimana hukumnya menzakatkan hutang? Ad-dainu dainan, hutang itu ada dua. Dainun yurja ruju'uhu, ada hutang yang diharapkan bisa kembali. Maka yang kuat dari pendapat para ulama kita, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Wajib. Kalau sudah mencapai ini, nisab. Yang kedua, dainun la yurja ruju'uhu, ada hutang yang tidak bisa atau uang yang tidak diharapkan kembalinya. Li'usrin alamma bi sahibihi, karena yang berhutang ini susah. Au juhudin au mumatalatin, atau yang berhutang ini mengingkari hutangnya, atau dia itu memang apa? Nakal berhutang. Fa hadza la tajibu fihi zakah, maka ini tidak wajib dizakatkan. Istilahnya piutang. Piutang. Ya, piutang, ya. Jadi ada piutang ya, dua. Piutang yang diharapkan kembali ini dizakatkan setiap tahunnya. Kalau sudah mencapai nisab. Kemudian ada piutang yang tidak ada harapan. Seperti apa? Ternyata yang minjam ini apa? Bangkrut. Ternyata yang minjam ini orangnya ingkar. Atau yang minjam ini orangnya nakal berhutang. Ya, maka di sini tidak wajib dizakatkan. Kapan dizakatkan? Kalau sudah kembali. Dan dihitung berapa tahun dia tidak mengembalikan itu, dengan syarat mencapai nisab. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, laisa fid daini zakah, piutang itu tidak perlu dizakatkan. Ini kalau yang kalau piutang ini tidak ada harapan kembali. Wa anha qalan laisa fi zakat hatta yaqbidah. Dari beliau juga dikatakan tidak wajib dizakatkan piutang itu sampai dipegang. Sampai piutang itu kembali, harta itu kembali kepada yang punya. Wan Ali radhiyallahu anhu fid daini dhanun, in kana shadiqan falyuzakki idza qabadahu lima madha. Fid daini dhanun, adh-dhanun huwa alladhi la yadri sahibuhu ayasil ilayhi am la. Yang namanya adh-dhanun adalah harta yang tidak diharapkan atau yang tidak dipikirkan oleh yang punya, apakah akan kembali kepada dirinya atau tidak. Maka Ali mengatakan piutang yang seperti itu, kalau ingkana shadiqan, kalau yang berhutangnya jujur, maka dizakatkan kalau sudah dipegang. 5 tahun ternyata enggak balik, tahun ke-6 baru dia balik, padahal sejak awal sudah mencapai nisab dengan harga emas 85 itu, maka apa? 5 tahun itu dizakatkan. Jangan lihat loh, begitu zakat pertama kan sudah kurang. Enggak. Dizakatkan semuanya. 5 tahun itu. Ya. Dan inilah dia penjelasan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rata-rata atsar ini meskipun mauquf namun sahih dari mereka semuanya. Ya, sahih. Tapi saya kira begitu dulu para jamaah, karena ini ada berikutnya zakatul huli, bagaimana hukumnya zakat perhiasan para wanita yang akan datang insyaallah azza wajalla, masih karena panjang pembahasan ini ya. Kemudian apakah perhiasan yang haram ada zakatnya, kemudian maharnya wanita ada zakatnya enggak, ini insyaallah kita kaji pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.